dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana akhlak yang baik? Bagaimana perilaku seorang muslim dalam bergaul dengan yang lain? Sebelumnya, akhlak yang hasan, yang baik, atau akhlakul karimah, akhlak yang mulia, merupakan bagian yang penting dari agama ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Bahkan ketinggian iman seseorang dipengaruhi oleh akhlaknya yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga akhlak yang mulia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak yang mulia. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Beliau benar-benar mempraktikkan ajaran Al-Qur'an dalam berakhlak al-karimah, sampai disifati oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akhlaknya itu Al-Qur'an, yakni beliau betul-betul mempraktikkan Al-Qur'anul Karim. Beliau mencerminkan ajaran Al-Qur'an dalam akhlak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, budi pekerti yang baik yang menjadi contoh. "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir," bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Nah, inilah beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi pengikut yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Tercermin pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak mulia. Bahkan keindahan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai diakui oleh orang-orang Nasrani sekalipun. Saat para sahabat datang ke Palestina ketika itu bersama Umar radhiyallahu an, ya, dan ketika itu di sana banyak orang-orang Nasrani, maka orang-orang Nasrani itu mengatakan waktu itu, "Balaghana anna haula khairun minal hawariyin." Sampai berita kepada kami bahwa mereka ini yang sekarang datang, atau haula khairun minal hawariyin fima balagana, mereka itu lebih baik daripada para sahabat Nabi Isa sebagaimana yang sampai beritanya kepada kami. Nah, Inilah cerminan akhlak seorang muslim yang terpancar pada perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah sepantasnya tentunya kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang yang benar-benar ingin mengikuti Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh, harus tercermin pada diri kita akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Apa itu definisi akhlak yang mulia? Sesungguhnya perincian akhlak yang mulia sangat banyak. Dan tentu untuk membahas satu persatu membutuhkan sekian banyak waktu. Namun ulama rahimahumullah meringkaskan kepada kita seperti apakah praktek daripada akhlak yang mulia. Di antara mereka mengatakan bahwa al-khuluqul ma'ruf, talaqatul wajh, wa kafful adha, wa badlun nada, wa an yuhab, wa an yuhibba linnas ma yuhibbu linafsih. Akhlak yang baik adalah talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, wabadlun nada, mengorbankan atau memberikan kebaikan-kebaikan, yakni dermawan, wakaful adha, menahan dari gangguan, tidak mengganggu, dan menyukai untuk mempergauli orang, berbuat kepada seseorang sebagaimana dia suka orang-orang berbuat terhadap dia. Ya. Sebagian ulama yang lain menyebutkan kaful adza wa badlun nada wa ihtimalu al adza. Dari apa yang disebutkan tadi ada tambahan ihtimalu al-adha, sabar terhadap gangguan. Nah, ini adalah pokok-pokok daripada al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Berdasarkan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa kalau begitu di antara wujud akhlaqul karimah, akhlak yang mulia pada seorang mukmin adalah dia tampil dengan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan muslim yang lain, tidak menampakkan wajah yang cemberut, wajah yang menggambarkan sebuah kebencian atau kemarahan, bahkan wajahnya damai, berseri-seri, terasa adem bagi orang yang melihatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika menganjurkan sedekah, di antara bentuk sedekah itu adalah wa an talqa akhaka biwajhin taliq. Di antara bentuk sedekah adalah kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dalam hadis yang lain, ibtisamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sebuah sedekah. Dan ini memang dirasakan oleh kita sama-sama, bahwa ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, dia menampakkan wajah yang ceria di hadapan kita, yang damai, maka kita pun merasa tenang dan tentram, terasa adem dalam diri kita. Sebaliknya ketika kita melihat saudara kita yang kita berjumpa dengannya dengan wajah yang cemberut atau menampakkan dan menggambarkan sebuah kemarahan atau kebencian, kita pun bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya? Apa yang terjadi? Apa salah saya? Membuat seseorang sedih dan galau. Oleh karenanya Nabi SAW menyebut talaqatul wajh, wajah yang berseri ataupun ibtisam, senyum di hadapan wajah saudara kita sebagai sedekah. Itu suatu pemberian dari kita untuknya yang menyenangkannya. Masuk dalam kalbunya suatu perasaan bahagia. Sedekah. Sebaliknya, ketika kita abus, yakni cemberut, maka kita pun menumbuhkan pada dirinya suatu kecemasan atau kegalauan dan penuh tanda tanya. Ahibati fillah rahimakumullah, maka dari itu kita tidak boleh menyepelekan hal ini, karena ini seperti kita dengar bahwa ini merupakan ajaran Rasulullah yang beliau ajarkan kepada kita, dan itu oleh ulama walaupun satu perbuatan tapi seolah-olah menjadi salah satu pokok akhlak al-karimah. Bisa kita bayangkan pula ketika ada seorang anggap dermawan, suka memberi, tidak pernah mengganggu, tapi selalu berwajah cemberut. Maka tidak tergambar padanya suatu kedamaian. Seolah-olah semua kebaikannya hilang dengan cemberutnya itu. Kita lupa dengan kebaikannya, kita lupa bahwa dia enggak pernah mengganggu. Semuanya karena apa? Karena dia sendiri yang tidak pernah menampilkan wajah yang ceria di hadapan saudaranya. Sebaliknya, sebatas wajah yang ceria ini di satu sisi, ini saja hal yang baik. Karena begitu baiknya, dia bisa menjadikannya sebagai tameng dalam kejahatannya. Seorang penipu misalnya, ya, seorang penipu jahat, jangankan memberi, dia bahkan merampas, ya, mengganggu, tapi dia tampil dengan wajah yang ceria. Pertemuan pertama membekas pada diri kita, terlukis wajahnya, mungkin tidak terlupakan senyumnya, keramahannya. Padahal dia seorang pencuri, seorang penipu, seorang perampok. Semua itu tertutup oleh apa? Talaqatul wajh. Dia bersembunyi di balik keceriaan wajahnya. Bayangkan ini. Ya, talaqatul wajh. Wajah yang ceria, wajah yang damai. Ternyata suatu hal yang sangat penting dalam akhlak mulia. Kebaikan bisa terlupakan karena tidak ada talaqatul wajh. Kejelekan bisa tertutupi karena talaqatul wajh, wajah yang ceria. Jadi bukan hal yang secara kebetulan ulama menyebutkan di antara prinsip-prinsip akhlak mulia adalah talaqatul wajh, wajah yang ceria, wajah yang damai tersebut. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, ya, kita hiasi diri kita dengan itu. Dan Rasulullah SAW tentu orang yang terbaik dalam mengamalkan hal itu. Makanya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, disebutkan seringkali ketika beliau marah tampak di raut mukanya merah. Ini terpahami bahwa sebelum itu beliau enggak seperti itu. Wajahnya damai, ya, senyum, orang melihatnya terasa tentram. Tapi ketika beliau marah, berubahlah muka beliau, nampak pada wajahnya. Bukan sebaliknya bahwa Nabi selalu cemberut, tapi ketika senyum baru tampak. Tidak sebaliknya, tidak semacam itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. dalam hal ini juga dalam hal yang lain. Kemudian yang kedua dari pokok-pokok akhlak karimah adalah kaful adza, menahan dari gangguan, tidak mengganggu. Intinya kita tidak mengganggu, jangan sampai mengganggu. Ini sudah sekian persen daripada akhlak mulia. Tidak mengganggu, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Rasulullah SAW bahkan mengatakan atau mendefinisikan seorang muslim dengan ini. Apa itu muslim? Kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang-orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ini yang namanya muslim. Ya. Dan perhatikan keindahan bahasa Rasulullah SAW. Muslim dalam bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf mim, sin, lam, dan mim. Ya, yang asalnya sin, lam, mim. Yang kalau kita kaitkan dengan kata yang lain yang memang sumbernya dari itu, selamat, ya kan, sin, lam, mim, selamat. Jadi muslim, selamat, ada kaitannya. Makanya seorang muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari gangguan dia, lisannya maupun perbuatannya, tangannya. Jadi seorang muslim yang berakhlak mulia dan dia betul-betul muslim yang benar-benar mengamalkan Islam, jangan mengganggu, kaful adza. Gangguan ini baik dengan perbuatan maupun lisan, semuanya adalah hal yang terlarang dalam agama. Dan lebih-lebih lisan, ya, mengganggu dengan tangan, ya itu jelas tidak baik dan menyakiti. Tapi terkadang mengganggu dengan lisan lebih menyakitkan, dan itu lebih sering terjadi dan lebih mudah terjadi. Bahkan gangguan dengan tangan seringkali diawali dengan gangguan dengan lisan. Makanya lisan ini sangat perlu dijaga. Seorang ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam agama ini suatu pesan yang aku tidak bertanya lagi kepada selain engkau. Apa pesan Nabi? Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Sahabat ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma takhafu alayya, apa yang kau khawatirkan terhadapku setelah ini? Nabi katakan, hadza, ini lidah, hati-hati dari lidahmu. Ya, jadi lidah ini ya seperti kata orang, tak bertulang, bisa berkilah, bisa kesana kemari, dengan mudahnya bergerak, seringkali tidak terkontrol dan berakibat menyakiti orang. Sehingga Nabi juga mengatakan dan mengaitkan keistiqomahan orang di atas kebaikan dengan lisannya ini. La yastaqim imanu ahadin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seseorang tidak akan istiqomah sampai kalbunya istiqomah, dan kalbunya tidak akan istiqamah kecuali lisannya, ucapannya istiqamah. Bahkan dalam hadis yang lain, anggota tubuh kita ini menegur lisan. Ini urusan gaib, kita bukan alamnya kita langsung, ya, kita enggak tahu seperti apa, tapi Nabi memberitakan seperti itu, kita beriman. Anggota badan kita ini di tiap hari di waktu pagi ketika mau beraktivitas mengingatkan lisan. Ittaqillah fina. Hati-hati kamu wahai lisan pada kita. Bertakwa kamu kepada Allah dalam urusan anggota badan yang lain. Ya. Keistiqomahan kita tergantung padamu. Idza istaqamta istaqamna. Kalau kamu bisa istiqomah, anggota badan yang lain juga bisa istiqamah. Wa in i'wajajta i'wajajna. Tapi kalau kamu melenceng, wahai lidah, wahai lisan, kita juga akan ikut melenceng. Ya. Makanya pesan Nabi kepada Mu'adz juga seperti itu, ya kan? Ketika Nabi berpesan sekian banyak pesan, kemudian Nabi memberikan inti dari pesan-pesannya apa? Kuffa 'alaika hadza. Wahai Mu'adz, ini tahan ini lidahmu. Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apa kita ini dianggap dosa dinilai dengan ucapan-ucapan kita?" Kata Nabi, "Sakilat ka ummuk." Ibumu kehilangan kamu, Mu'adz. Wa hal yakubun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang tersungkur ke neraka di atas wajahnya telungkup kecuali dengan sebab buah daripada lisannya? Nah, ini lisan berbahaya. Terkadang bahkan orang masuk neraka sampai sejauh-jauhnya karena satu kalimat yang dia tidak peduli yang dia ucapkan. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa seseorang terkadang masuk ke dalam neraka karena satu kalimat la yulqi laha balan, yang dia tidak pedulikan, ngomong begitu saja tidak dia pedulikan, ya, tidak dia pikirkan, ternyata itu justru menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan lisan-lisan kita. Maka kata Nabi SAW, demi menjaga gerak lisan kita yang tidak terkontrol ini, kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan kata-kata yang baik, atau kalau tidak, diam. Katakan kata-kata yang baik, atau kalau tidak, diam. Ya, kenapa? Daripada ngobrol kesana kemari, gak tentu arah, yang terkadang melanggar hukum syariat, lebih baik selamat. Sebagian ahli hikmah mengatakan, apa sih hikmahnya kok mulut kita satu, telinga kita dua? Biar kamu lebih banyak mendengar daripada lebih banyak ngomong. Ya. Biar kamu lebih banyak mendengar daripada lebih banyak ngomong. Karena tadi, bahaya lisan kalau tidak dikontrol. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Tapi zaman sekarang ini lisan punya nyambung. Ya. Apa kepanjangan tangannya lisan kita, atau apa pembantu lisan kita sekarang? Ya, alat elektronik yang kita pegang itu. Mulutnya sih tertutup terus, tapi jarinya ini mengungkapkan isi hatinya. Tak tak tak tak tak tak. Masya Allah, melebihi tajamnya kalau sedang ngomong langsung. Kenapa? Karena dia gak lihat lawan bicaranya. Dia lebih berani untuk mengungkapkan kata-kata. Kalau sedang ketemu orangnya, diem, mau ngomong gak bisa, takut. Tapi dengan alat elektronik ini, nah, dia gak tahu siapa saya, apalagi begitu pakai nomor asing, ya, atau nomor dia mungkin, tapi karena gak bertatap muka, begitu beraninya dia menulis, mengganggu dengan tulisan-tulisan, mengatai dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, nah, ini masuk dalam gangguan dengan ya lisannya atau dengan yadihi tangannya, dua-duanya malah. Ya, sekarang tadi lisan terwakili oleh alat tersebut. Maka hati-hati yang menggunakan alat-alat elektronik. sekarang jejaring-jejaring sosial, apakah Facebook atau Twitter atau WhatsApp atau yang lain dari aplikasi-aplikasi ataupun apa perangkat-perangkat yang ada, sering digunakan untuk hal-hal seperti itu, sehingga kekacauan dan kekacauan terjadi, permusuhan, provokasi, adu domba, ghibah dan lain-lain, ya, tertuang di situ, di ajang jejaring sosial tersebut. Maka hati-hatilah seorang muslim, jangan dianggap itu semuanya lewat begitu saja, ya. Sebagaimana kamu nyatet, malaikat juga nyatet. Sebagaimana kita ngomong, kita gak rekam, malaikat merekam, menulis. Semuanya ada, terekam dengan tulisan-tulisan mereka, ya, yang nanti akan dilaporkan dan akan diperlihatkan. Gak ada editan, semuanya apa adanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata-kata pun yang terucap kecuali malaikat yang menjaga, ya, menulis apa yang diucapkan tersebut. Maka hati-hati, walaupun kamu sendiri di kamarmu mati lampu lagi, ya, jangan dianggap kemudian kamu tidak diketahui. Allah Maha tahu, malaikat pun tahu, mencatat apa yang kamu lakukan. Maka akhlakul karimah menuntut kita tidak melakukan itu. Hati-hati, jangan mengganggu dengan lisan kita, dengan tangan kita, tulisan kita, ya. Jangan menyakiti orang, jangan membuat gundah orang, sehingga sebagian melakukan hal-hal seperti itu tanpa adab, memberondong orang dengan SMS terkadang karena marah. Ini sudah sebel, ya, tambah lagi, gak berhenti, kata-katanya jelek lagi. Na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukan begitu seorang muslim yang berakhlak mulia. Bukan begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mengajarkan seperti itu. Nabi katakan fal yakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Dan hati-hati, semuanya dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah azza wa jal. Nah, jadi ingat, bagian dari akhlakul karimah kaful adza, menahan dari gangguan. Ini contoh lisan dan tulisan atau sedikit dari perbuatan, dan yang lebih daripada itu banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh lisan ataupun tangan, ya, tuduhan atau kata-kata bohong atau maki-makian atau kejahatan-kejahatan fisik dan lain-lain yang kita semua secara umum sudah tahu. Intinya, akhlakul karimah menuntut untuk kita tidak melakukan gangguan-gangguan. Selanjutnya, yang ketiga apa? Bazlun nada. Bazlun nada, yakni memberikan an-nada. An-nada, yakni bermakna kebaikan. Atau, seorang bersikap dermawan, menjadi seorang yang dermawan, suka memberi kebaikan-kebaikan, baik kata-kata yang baik maupun harta maupun bantuan, sumbangan dan lain sebagainya. Ini adalah badlun nada. Ini sekian persen daripada akhlakul karimah. Kalau ini dilakukan, ya, kita suka membantu, kita suka membimbing, kita suka mengarahkan, kita suka yakni memberi. Ini semua adalah bagian daripada akhlakul karimah, dan perinciannya tentu aplikasinya begitu banyak macam dan caranya, dan kita secara umum juga sudah tahu. Dan Nabi SAW adalah tentu juga teladan yang tertinggi dalam bab ini, bagaimana beliau dari sisi kebaikan yang beliau berikan secara lisan, bimbingan-bimbingan dan pengarahan-pengarahan, nasihat-nasihat demi menyelamatkan umat secara umum maupun perorangan, dan juga pemberian-pemberian. Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan yang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Ya, saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana ajwad min ar-rihil mursalah, dan beliau bahkan diumpamakan lebih dermawan daripada ar-rih al-mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Bagaimana ini? Maksudnya, kata ulama, angin berhembus tidak pandang bulu. Kalau ada angin dari sela-sela ini, kena semua kita. Ya, semilir terasa begitu kita merasakan angin. Semua, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tersentuh semua. Artinya kebaikan Nabi menyeluruh semua orang, ya, ibaratnya begitu, terkena kedermawanan Rasulullah SAW atau merasakan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beliau badlun nada, memberi kebaikan-kebaikan. Sampai seseorang diberi oleh Nabi ketika itu kambing. Berapa kambing yang diberikan oleh Nabi? Satu. Kalau kita memberi orang satu kambing saja sudah kayaknya Masya Allah kita beramal sudah luar biasa. Dan kayaknya belum pernah kita ya. Iya. Nabi SAW memberi seseorang ratusan kambing. Hitung. Kalau 1 juta satu kambing, padahal dapat seberapa kambing kalau 1 juta itu? Di sini apalagi. Iya. Kalikan. Ratusan kambing, 100, 200 diberikan kepada seseorang. Sampai orang-orang yang diberi oleh Nabi terheran-heran. Ini bukan Nabi bercanda, betulan. Ya. Sampai dia mengatakan, ya kaum, wahai kaum, inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Muhammad itu memberi pemberian orang yang enggak takut miskin. Ya, akhirnya dia senang dengan Islam. Ya. Senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan yang luar biasa. Padahal Nabi sendiri terkadang 2 bulan enggak ngebul dapurnya. Terkadang seperti itu. Kita pernah 2 bulan enggak ngebul dapurnya. Ya, sehari saja mungkin. Enggak, kecuali sedang ditinggal pergi ya. Tapi kalau kita di rumah hampir tiap hari masak. Nabi pernah 2 bulan tidak masak. Kata Aisyah bercerita kepada keponakannya, ya, bahwa pernah kami muncul bulan, ya, berarti awal bulan ya kan, ketika ru'yatul hilal muncul bulan, kami nggak masak apa-apa. Sampai datang hilal berikutnya, kami belum masak apa-apa. Sampai datang hilal berikutnya, 3 hilal. Berarti 2 bulan, ya kan? Dari hilal ke hilal ke hilal, 2 bulan. Dapur tidak ngebul. Ya, terus makan apa? Makan aswadan, kurma dan air saja. Minumnya air putih, makannya kurma. Kadang-kadang saja ada orang Ansar memberi susu. Tapi ketika Nabi punya, luar biasa seperti itu. Yani subhanallah, betul-betul, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, betul-betul engkau di atas akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh untuk kalian pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah, inilah badlun nada, akhlak mulia dengan pemberian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, santunan-santunan, pemberian kepada orang yang membutuhkan, ataupun hadiah kepada orang yang memerlukan. Ala kulli hal, intinya adalah memberi kebaikan-kebaikan, baik itu ucapan ataupun suatu bentuk harta benda. Kemudian berikutnya apa? Ihtimalul adza. Ihtimalul adza yakni sabar pada gangguan. Sabar pada gangguan. Ada orang mengganggu, ini sering. Seringkali akhlak mulia kita ini terbentur dengan ketidaksabaran ini. Kita sudah berusaha ingin baik, ingin sama orang baik. Ketika diuji dengan gangguan orang, wah muncul sudah emosional kita. Kita membalas dengan kata-kata yang wah, mungkin kadang sampai melebihi. Nah ini al-adza, gangguan itu ujian. Maka akhlak yang mulia menuntut untuk kita sabar menghadapi gangguan-gangguan. Nah ini yang memang terkadang berat, ya, atau seringkali berat, ya. Tidak semua orang bisa. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Idfa billati hi ahsan, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin adzim. Ya. Idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin adzim. Balaslah dengan yang lebih baik. Tiba-tiba nanti antara kamu dan orang yang bermusuhan dengannya, nanti ka'annahu waliyun hamim, menjadi penolong yang sangat dekat karena buah dari kesabaran atau membalas dengan yang lebih baik. Tadinya bermusuhan berubah menjadi persahabatan. Buah dari apa? Kesabaran dan membalas dengan yang lebih baik. Tapi kata Allah, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Tidak ada yang diberi keunggulan akhlak ini kecuali mereka yang betul-betul penyabar. Memang betul. Ya, belum mesti kita, saya, ya, atau sebagian antum ketika disakiti kemudian bisa bersabar. Apalagi yang masih muda-muda. Oh, ini darah muda. Ya. Ingin membalas sifatnya. Ya. Nah, makanya kata Allah, "Wa may yulqaha illa alladhina sabaru." Tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla sifat dan keunggulan ini kecuali mereka yang betul-betul sabar. "Wa may yulqaha illa dzu hadzin 'adzim." Dan tidak diberi kecuali orang yang punya bagian besar dari kebaikan itu. Ya. Semoga Allah jadikan kita seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh pula dalam bab ini. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi dalam bab ini. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat. Nabi tidak pernah balas dendam demi pribadinya, tidak pernah. Qat. Qat itu bahasa Arabnya, ya, artinya sama sekali. Man taqama, tidak pernah balas dendam li nafsihi, untuk dirinya. Walakin idzan tuhika hurumatullah kana yantaqimu lidzalik. Tapi kalau hukum Allah yang dilanggar, baru Nabi marah karena itu. Luar biasa Nabi SAW. Makanya ketika terkait dengan pribadi beliau, datang seorang Arab Badui, ya, padahal secara kedudukan coba kita lihat, ini Nabi Sayyidu Waladi Adam, pimpinan anak manusia, anak Adam, yang melebihi semuanya, para raja dan semuanya, orang-orang yang diagung-agungkan, Nabi di atas semuanya itu. Yang satu ini seorang Arab Badui, ya, Kalau antum mau melihat perbedaannya sudah seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Arab Badui ini ketika datang kepada Rasulullah dan ingin memanggil Rasulullah, ternyata dengan sikap kasarnya dia panggil ya Muhammad, ya, dengan menarik baju Nabi yang di atas seperti ya rida itu sering kita artikan selendang, maksudnya yang seperti baju ihram itu dulu model pakai sarung dan kemudian kain yang di atas mungkin diselempangkan di sini ditarik sehingga otomatis membekas di kulit Nabi SAW, di pundak beliau merah. Ya, sudah manggilnya seperti itu, kemudian sikapnya seperti itu. Rasulullah menoleh dengan muka yang seperti apa? Bukan merah padam, justru dengan muka yang senyum. Maklumlah. Ya. Dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Luar biasa. Kalau kita, ya bisa antum kira-kira lah. Ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimalul adza, betul-betul penyabar. Betul-betul penyabar. Ya, gangguan demi gangguan. Jika ada orang datang, Nabi istirahat tidur saat suatu perjalanan perang. Datang seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah alaihi wasallam, mendekati dan menghunuskan pedang untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia pun mengejutkan itu sendiri sudah bagi kita luar biasa kan. Ini mengejutkan dengan pedang lagi dan mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kamu dariku?" Ya. Siapa yang akan menyelamatkan kamu dariku? Sudah luar biasa kan itu. Nabi dengan tenang mengatakan Allah. Orang itu gemetar malah. Jatuh pedangnya. Diambil Rasulullah. Siapa yang akan menyelamatkan kamu dariku? Dia jawablah ahad. Tidak ada seorang pun sudah. Pasrah sudah. Kemudian Rasulullah sudah dibiarkan. Dimaafkan. Ahibati fillah rahimakumullah, yaitulah Rasulullah alaihi wasallam. Dan banyak kisah mungkin yang lain sedikit banyak kita tahu, kita ingat. Intinya memang perlu tadi, yakni di antara bentuk akhlakul karimah adalah apa? Ihtimalul adza, menyabari gangguan orang. Allah azza wajalla mengatakan dalam ayatnya, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikan maaf. Perintahkan yang baik dan berpalinglah dari al-jahilin, orang-orang yang jahil. Terkadang kita berhadapan dengan orang-orang jahil ya seperti itu. Sangat membutuhkan sikap i'rad, kita berpaling dan tidak memedulikan, tidak menanggapi, kita bersabar. Ya. Kemudian disebutkan pula yakni suatu kisah terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla, wal kadhimin al ghaidha wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sebuah kisah terkait dengan ayat ini, ada seseorang tersakiti oleh yang lain. Intinya begitu. Maka dia pun mulai marah. Subhanallah, ada yang mengingatkan dengan ayat ini. Wal kadhimin al-ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya langsung tersadar. Dia pun enggak jadi marah. Dia lanjutkan ayatnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan. Dia pun sadar, ya sudah, kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka orang-orang yang berbuat ihsan. Ya sudah. Kalau begitu kamu saya bebaskan. Seorang budak. Ya, luar biasa. Seorang alim ini diingatkan dengan satu ayat. Ya. Jiwa manusianya di awal kalinya ketika dibikin marah oleh budaknya marah. Tapi luar biasa, ya. Keimanan kalau sudah menguasai dalam jiwa seseorang. Diingatkan wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya langsung padam amarahnya, diam, tidak melanjutkan amarahnya. Kemudian apa tadi, wal afina 'anil nas, karena orang yang tidak marah bukan berarti sudah maaf, ya kan, memberi maaf, tidak, tidak marah tapi enggak memaafkan, ada juga kan. Ini diingatkan wa afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, ya sudah, kamu saya maafkan, sudah. Titik. Tidak. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia pun langsung berbuat baik, ya sudah, kalau begitu kamu saya bebaskan. Tidak jadi budak lagi. Luar biasa. Seperti kata Allah, tidak diberi sifat ini kecuali orang-orang yang sangat penyabar. Ya. Orang yang betul-betul sabar. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kita kesabaran. Makanya pahala orang yang bersabar itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberi pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Seperti apa Allah Maha tahu sudah. Banyak sekali. Ya, itulah kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang penyabar. Kemudian apa berikutnya? Yang terakhir, yani yuhibbu an ya'ti ilan nas mimma yuhibbu an yu'ta ilaih, mempergauli orang seperti perbuatan yang dia suka diperlakukan dengannya. Nah, ini suatu kalimat yang simple, cuma perlu dikonsentrasikan sedikit. Konsentrasikan sedikit, ya. Mempergauli, suka mempergauli orang, berbuat dengan seseorang dengan sesuatu yang kita suka diperlakukan dengannya. Ini kalau dijabarkan, oh panjang lebar ini. Dalam praktek ya, gak usah dalam ceramah, dalam praktek. Kita suka diperlakukan dengan sesuatu. Misalnya, kita suka dimaafkan. Berarti kita juga harus suka memaafkan. Kita enggak suka dimarahi, ya jangan suka memarahi. Ya. Kita enggak suka diganggu, ya jangan suka mengganggu. Dan begitu seterusnya. Ini salah satu kunci akhlak mulia ya, seperti itu. Jangan seperti orang yang curang ya. Diganggu enggak mau tapi suka mengganggu. Ya. Dibohongi enggak mau tapi dia suka bohongi orang. Timbangannya enggak mau dikurangi tapi kalau nimbang untuk orang dikurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Suka memarahi orang tapi dia enggak suka dimarahi. Nah ini gak adil kalau begini. Walaupun jangan pula karena saya suka memarahi saya pun silakan dimarahi. Ya bukan juga begitu. Ya. Ala kulli hal, itu Nabi SAW menyebutkan bahwa ini salah satu akhlak yang mulia, di mana disebutkan dalam hadis, man ahabba an yudkhalan nar, a'udzubillah, afwan. Man ahabba an yurkhalal jannah wa yuzahzah anin nar. Siapa yang suka untuk masuk ke surga dan diselamatkan dari neraka. Fal ta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Maka hendaknya kematiannya datang kepadanya saat dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, dan perlakukanlah terhadap manusia, pergaulilah manusia dengan sesuatu yang kamu suka dipergauli dengannya, dengan sesuatu yang kamu suka diperbuat dengannya. Ya. Nah, ini sabda Nabi. Berarti ini salah satu kunci masuk surga. Selamat dari neraka. Ini yang pertama apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua ini yang sedang kita bahas. Akhlak mulia dalam bentuk seperti itu. Ya. Nah, begitulah. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga dengan ini semoga Allah Azza wa Jal yakni memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ya. Semoga ya semuanya dengan taufik dari Allah. Kalau kita dari kita sendiri, kita teori tahu ya, praktiknya belum mesti bisa ini. Praktiknya belum mesti bisa. Makanya mohon kepada Allah Azza wa Jal. Kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufiknya. Di samping ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ya, bukan hanya ilmu saja tapi enggak ada amalnya, tidak, tapi ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan beberapa pertanyaan yang ya tersisa tapi bertambah ini. Nah, muskilah ini. Maaf enggak semua saya baca ya. Pada seorang wanita pada saat tiba waktu sholat subuh, maka wanita tersebut keluar darah haid yang dikira bahwa yakni yang dikira bahwa itu darah haid. Darah tersebut keluar sampai menjelang waktu asar sehingga wanita tersebut tidak sholat subuh, zuhur, dan ketika tiba waktu asar darah berhenti. Apakah wanita tersebut harus mandi dan harus mengqadha sholat yang ditinggalkannya? Apakah darah tersebut darah haid? Nah, ini kembali kepada kebiasaan si wanita itu. Dalam penjelasan ulama, seorang wanita yang haid itu ada yang disebut mu'tadah, orang yang sudah punya kebiasaan, jadwal. Dia biasa haid di awal bulan sekian hari, atau biasa haid di akhir bulan sekian hari. Ini namanya wanita yang mu'tadah, punya kebiasaan waktu. Ada pula seorang wanita haid yang tidak punya kebiasaan waktu, tapi dia bisa membedakan darah haid dari darah yang lain dengan ciri-cirinya. Ini namanya mutamayyizah, seorang wanita yang bisa memilah antara darah haid dan bukan darah haid. Nah, ada pula yang tidak ini tidak itu, namanya al-mutahayyirah, wanita yang bingung, nggak tahu adat dan jadwalnya, dan nggak tahu pula ciri-ciri darahnya, karena ya memang kondisinya yang seperti itu, nggak rutin dan nggak tetap. Nah, di sini kembali kepada yang paling mudah, yang pertama yaitu al-mu'tadah. Kalau ini yang ditanyakan di waktu kebiasaan dia haid, maka itu terhitung darah haid, sehingga dia mesti meninggalkan sholat, ya, dan tidak mengqadha-nya, begitu. Kemudian, kalau dia bukan mu'tadah, maka dia apa tadi? Mutamayyizah. Ya, Kalau dia orang yang punya jadwal, maka dia ketahui dengan ciri-cirinya. Apa itu ciri darah haid? Biasanya, ya kata Nabi SAW, rihun yu'raf atau yu'rif. Ya. Bukan rihun. Aswadun yu'rif. Yani kehitam-hitaman dan berbau. Baunya seperti apa? Ya, wanita biasa lebih paham. Ya, dengan baunya. Nah, kalau ada bau-bau yang khas darah haid, warna kehitam-hitaman, biasanya juga menggumpal, nah, itu ciri darah haid. Ya, kalau tidak, ya bukan darah haid. Nah, ketika ini sesuai dengan ciri-ciri itu, berarti dihukumi haid dan dia meninggalkan sholat-sholat. Tapi kalau ternyata itu bukan darah haid, nampak dari ciri-cirinya itu bukan darah haid, ya dia nggak boleh meninggalkan. Ya, dia nggak boleh meninggalkan itu semuanya. Adapun kalau sudah terlanjur meninggalkan, ya kalau dia sebelumnya pernah bertanya kepada seseorang dan disuruh meninggalkan, ya sudah. Tapi kalau dia dia enggak bertanya inisiatif sendiri, ya dia perlu mengganti. Wallahu a'lam. Apa boleh melakukan akikah di dua tempat? Misalnya saya dapat anak laki-laki yang satu, sama saya dapat anak laki-laki yang satu ekor dipotong dan disedekahkan di tempat istri, yang satu di tempat suami. Yani Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam, ini saya belum tahu. Perlu dipelajari insyaallah atau ditanyakan kepada para ulama. Apa yang pertanyaan berikutnya, apa ada dalam Islam pantangan-pantangan bagi wanita hamil yang tidak boleh dilakukan? Maksudnya apa? Maksudnya ya, sepertinya enggak ada ya. Pantangan apa maksudnya? Dalam bab apa ini? Perbuatan atau ya, wanita yang hamil biasa saja. Ya, seperti orang yang tidak hamil dalam hal kewajiban dan larangan dan hal yang mubah. Mungkin dia wallahu alam menyangka bahwa terkait dengan pergaulan suami istri boleh apa enggak, mungkin begitu ya. Saya enggak tahu maksudnya apa. Kalau wanita yang haid kan enggak boleh digauli. Wanita yang hamil boleh apa enggak? Kalau ini maksudnya boleh, enggak ada pantangan. Ya. Kalau terkait dengan hal yang lain, gak tergambar bagi saya ini, ya. Dia seperti halnya yang lain. Boleh sebagaimana dibolehkan bagi yang lain dan dilarang sebagaimana dilarang bagi yang lain. Wallahu a'lam. Dan mungkin sekilas ada sebuah hadis mungkin pernah dia baca, yaitu kata Nabi, la tuta'ul hamil hatta tada', tidak boleh wanita yang hamil digauli sampai dia melahirkan. Ini bukan maksudnya setiap wanita yang hamil ya si istri dengan si suami, bukan. Ini maksud hadis ini adalah ketika seorang budak, ya, dulu di zaman Nabi ketika dapat seorang budak dalam suatu pertempuran dan ternyata dia dalam kondisi hamil, nah ini yang gak boleh digauli ini sampai dia melahirkan, supaya jelas nasabnya, ya, yang dalam kandungan lahir, ya lahir dengan nasab yang lain. Kalau dia mau menggauli budaknya, ya nanti setelah itu, supaya nasabnya jelas, bukan terkait dengan wanita merdeka antara suami dan istri. Wallahu'alam. Kapankah kita diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat selain safar? Selain safar, yakni kita mukim, tidak boleh mengqasar sholat. Menjamak sholat boleh di sebagian keadaan, seperti misalnya saat sakit yang kita susah untuk sholat pada waktunya, atau saat hujan, ketika di masjid kita berjamaah kemudian hujan sehingga kita menjamak, atau dalam kondisi tertentu yang sangat kita membutuhkan tapi kita tidak membiasakannya. Ini beberapa kondisi. Bila kita terjebak macet lalu terluput sholat maghrib, niat sholat maghribnya apakah niat jamaah atau bagaimana? Ya, kalau sampai keluar waktu, ya ini muskilah, ini muskilah bagi antum yang hidup di sini. Ini perlu ditanyakan juga. Kalau sampai keluar waktu, kalau tidak sampai keluar waktu nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau sampai keluar waktu sehingga di waktu isya, apakah dia sholat di kendaraan atau dia nunggu sampai datang waktu isya, yakni sholat bersama isya, ya? Ini perlu ditanyakan kepada para ulama. Insyaallah kita tanyakan masalah ini, ya. Ini masalah penting buat antum-antum yang biasa kena macet. Apakah Harut dan Marut termasuk malaikat? Yang rajih tidak. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan itu kisah Israiliyat, kisah Bani Israil, tentang Harut dan Marut yang dianggap sebagai malaikat yang bermaksiat. Ini bertentangan dengan firman Allah bahwa malaikat itu la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Apalagi disebutkan di situ mengajari sihir, masa malaikat mengajari kekafiran? Ya, maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya menentang Harut dan Marut sebagai malaikat. Bahkan itu nama syaitan, ya, yang Allah sebut walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir mengajari manusia sihir. Itu diantaranya Harut dan Marut. Kapan waktu dilaksanakan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat yang balasannya rumah di surga? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum atau 4 rakaat sebelum zuhur 6, ya. 2 rakaat setelahnya 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. Apa hukum shaf dalam sholat yang terputus dikarenakan adanya tiang-tiang masjid? Terus bagaimana cara membuat shafnya? Selama masjid itu masih cukup, maka jangan sholat di antara dua tiang. Kata sahabat Nabi, kunna nutradu anha tarda. Kami dulu disuruh pergi darinya dengan benar-benar. Ya, tapi kalau kondisi masjid penuh, maka di saat seperti itu boleh membuat shaf di antara tiang-tiang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang istri yang meminta cerai kepada suami dikarenakan suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dan menikah dengan cara yang tidak syar'i, seperti terjatuh dalam perzinaan? Kalau ini zina, ya istri ya boleh meminta cerai, ya. Tapi kalau dia menikah lagi bukan zina, ya si istri bersabar, enggak boleh dia minta diceraikan. Ya, enggak boleh. Dia bersabar dan insyaallah yani Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kalau semuanya pengin baik, ya. Begitu. Jadi Di sini perlu diperjelas kondisi si suaminya. Kalau suaminya selingkuh, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka boleh saja istri meminta perceraian. Apakah masih ada kewajiban seorang suami menafkahi anak-anaknya yang ikut dengan istri karena sudah bercerai? Iya. Itu anak siapa? Itu anak dia kan. Jadi jangan dengan cerai terus lepas tangan dari dia. Kewajiban itu tetap anakmu, jadi harus diberi nafkah. Ya. Jangan ditanggungkan kepada istri sehingga istri sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Udah dicerai suruh ngerawat anak-anaknya, ngasih makan anak-anaknya, ya subhanallah, ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Bagaimana, apakah sah ketika sholat Jumat khutbahnya hanya satu kali dan khutbah keduanya langsung doa? Ya, kalau sah insyaallah sah, tapi ini tidak sesuai sunnah. Bukan seperti itu sunnah Nabi. Khutbah pertama ada isi materinya, khutbah kedua juga seperti itu, bukan hanya doa. Ketika kita belum akikah dahulu dan datang bulan kurban, dan ketika ada kemampuan untuk kurban, apakah kurban atau akikah? Boleh seseorang mengakikahi dirinya seperti Rasulullah mengakikahi dirinya setelah menjadi nabi. Allah alam, ini yang rajih insyaallah. Tapi ketika bertentangan dengan atau bertepatan dengan kurban, yakni misalnya hari ini dia membeli kambing untuk kurban hari ini atau untuk akikah, ya untuk kurban dulu karena waktu kurban terbatas. Setelah itu bisa dia akikah. Wallahu a'lam. Bagaimana cicilan dengan bunga 0%? Apa ada dihukum riba? Semata-mata itu saya beli ini misalnya meja memang dijual secara angsuran, ya cicilan tanpa ada, memang dijual seperti itu dan tidak ada bunga, tidak ada denda juga kalau terlambat, maka boleh, ya tidak apa-apa. Tapi masalahnya kalau terlambat didenda, ini sama dengan orang tidak bayar utang kemudian utangnya tambah. Nah itu denda, itu kan seperti itu. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Ribanya orang jahiliyah dulu seperti itu. Bagaimana sikap terhadap tetangga atau masyarakat atau lingkungan kita yang mereka suka mendengar ceramah-ceramah roja? Ya seperti yang kita ketahui dari fatwa para ulama, kita tidak mendengarnya. Ya, kalau kita menghargai manhaj kita. Alhamdulillah banyak fasilitas untuk mendengarkan ceramah-ceramah para asatidzah ataupun masyayikh. Seperti yang disampaikan bahwa malaikat dapat menjelma seperti manusia dengan izin Allah, hal ini pernah terjadi semasa sebelum adanya Rasulullah. Apakah hari-hari ini malaikat masih dapat menjelma? Wallahu a'lam. Ini perlu keterangan dari para ulama. Saya belum mendapatkan keterangan secara khusus dalam bab ini. Apakah setelah Nabi meninggal ada malaikat-malaikat yang menjelma dalam wujud manusia? Wallahu a'lam. Apa nasihat Ustadz bagi ikhwan yang masih menggunakan Facebook dan suka chatting dengan akhwat? Wah, ini dia. Ini seperti yang kita tahu, ini membuka pintu kejelekan untuk dirinya dan untuk orang lain dan mungkin untuk keluarganya. Seperti yang kita tahu, dan itu bukan hal yang jarang, bahkan itu sering kita dengar, rumah tangga rusak gara-gara apa? Gara-gara ini, Facebook. Ya, sehingga sebuah keluarga yang tadinya hidup bahagia, ya, kehidupannya yakni baik, berjalan lancar, tapi karena dia bermain Facebook dan terkumpul di situ teman-teman sekolahnya dulu, seolah-olah jadi tempat reuni di situ, maka apa istilahnya, cinta lama bersemi kembali, ya Pak, ya, muskilah, ya, ingat teman lamanya, ingat apalagi ya zaman-zaman jahiliyahnya, ya, yang dulu pernah ini dan itu, bersemi kembali. Akhirnya sudah mulai ini langkah syaitan. Syaitan beraksi. Dan ini tentara iblis yang paling disukai kalau sudah di dunia Facebook ini. Ya, taunya dari mana? Karena iblis kalau tentaranya bisa memisahkan suami istri, oh, dipeluk sama dia. Ketika satu laporan mengatakan aku telah berbuat gini dan gitu, datang ke singgasananya iblis di atas lautan sana. Saya sudah begini dan begitu. Ma fa'alta syai'an, belum apa-apa kamu itu. Pergi sana. Berbuat lagi. Datang pasukan iblis yang lain. Ma taraktuhum hatta farraqtu bainahum. Saya tidak tinggalkan mereka sampai kupisahkan di antara mereka. Kata iblis, ni'ma anta, benar-benar bagus kamu. Jempol kamu kalau bahasa kita begitu. Ya, langsung dipeluk sama iblis. Dipeluk sama iblis. Nah, sarananya apa ini tentaranya iblis? Ini Facebook ini. Ini sarananya Facebook. Ya, untuk memecah belah keluarga muslimin. Ya, sehingga jauhi. Jauhi, apalagi ngobrol-ngobrol enggak karuan di situ. Ini dan itu kesana kemari. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini kalau kita ngitung ibadah kita sudah sedikit sekali, ditambah fasilitas seperti itu, aduh, tambah enggak karuan ibadah kita. Ya kan? Yang lebih manfaat jauh-jauh tersisihkan gara-gara ini. Jejaring-jejaring sosial ini. Apalagi itu perangkatnya bunyi terus ya, tidak di silent atau apa, tit, oh, langsung. Baru makan tit, makannya ditinggal. Ya, baru nyuci tit, ditinggal. Padahal ketika bapaknya manggil, hei fulan, sebentar pak. Ibunya manggil, ya fulan, sebentar bu. Tapi ketika tit, langsung ditinggal. Begitu kak, iya gak? Jujur aja. Iya. Seperti itu biasanya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, ini hati-hati. Ya, terkadang sesuatu yang jelas manfaat saja, seperti yang kita tahu grup-grup yang niatnya baik saja, ya, kita nggak bicara yang nggak karuan itu, yang nggak punya susila itu, yang nggak punya aturan agama. Grup-grup yang baik saja itu sudah banyak makan waktu kita. Antum di WhatsApp punya berapa grup? Hah? Grup Jakarta, grup ini, grup itu. Itu saja kalau diurusi sudah, aduh, ya. Kita maunya baca kitab selesai, enggak selesai-selesai karena tadi tati-tati tadi. Ya. Yeah. Itu sudah menyita waktu. Sudah banyak menyita waktu kita. Kalau kita diatur olehnya, ya benar-benar diatur, mestinya kita yang ngatur. Walaupun kita ikut grup-grup tersebut dan manfaat buat kita, jangan kita diatur oleh perangkat itu. Kita yang ngatur. Lakukan yang manfaat, atur waktu. Ini ada waktunya, kasih waktu mungkin 10 menit, setengah jam atau berapa untuk itu saja. Habis itu lakukan yang lain. Ini pada yang manfaat. Nasihat masyayikh seperti itu. Ya, ini bahkan sebagian bukan seperti itu. Tinggalkan malah seperti itu sebagian masyayikh. Ini pada yang bermanfaat saja. Apalagi yang jejaring sosial yang seperti itu, kirim gambar, kirim, aduh, hancur keluarga muslimin gara-gara itu. Ya. Ya, saya pernah dengar, enggak tahu saya sudah kadang saya sampaikan ketika ada pertanyaan seperti ini, pernah baca berita, ya. Ya, presiden kafir saja. Siapa? Barack, ya, Barack Obama melarang anak perempuannya menggunakan Facebook. Saya pernah baca berita, wallahualam benar-benar enggaknya. Kenapa? Dia kan ngerti berarti mudorotnya, padahal dia kafir. Ini yang muslim, muslimah, oh malah masuk. Ya, malah kalau enggak punya sekarang sih mungkin HP-HP bisa ya. Ketika belum ada HP-HP seperti itu, rela ke warnet, meluangkan waktu ke warnet untuk membuka Facebook. Nah, orang kafir aja enggak mau. Sebagian negara kan enggak membolehkan ya. Iya apa enggak? Antum lebih tahu mungkin berita. Saya pernah baca saja. Sebagian negara enggak membolehkan masuk Facebook ke negaranya. Tuh kita yang muslimin malah dihancurkan oleh Facebook. Bagaimana ini? Ya, kita mesti sadar ini. Sadar hal yang manfaat. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Dua nikmat banyak orang tertipu padanya. Sadaqa Rasulullah. Betul Rasulullah SAW. Kita beriman. Sebelum bagi kita nampak begini saja, kita sudah sangat beriman. Apalagi dengan ini. Dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya. Waktu sehat dan waktu luang. Oh, sekarang waktu luang enggak lepas tangan itu dari perangkat tersebut. Kemana-mana. Kalau kita pergi ketinggalan itu luar biasa gelisahnya. Padahal lu enggak pernah punya kita. Biasa-biasa saja. Tapi sekarang pergi kemana? Kelupaan HP, subhanallah. Kayak apa? Pergi kemana enggak bawa duit ya. Ya. Kayak pergi kemana enggak bawa duit. Ya. Nah, itulah. Jadi ya ahibati fillah rahimakumullah, ya sadarlah tentang bahayanya hal seperti itu, apalagi terbukti banyak keluarga termasuk keluarga ikhwan-ikhwan kita Ahlussunnah Salafiyin yang sempat guncang atau bahkan porak-poranda gara-gara Facebook. Apalagi keluarga yang lain yang tidak perhatian dengan agama. Ada ikhwan yang kami ketahui dia suka bermajlis di masjid, tapi dia ternyata seorang makir yang suka menipu dan melamar beberapa seorang akhwat lewat Facebook. Apa orang ini kami tahdir? Iya, kalau betul. Ya. Tapi yang aneh, akhwatnya kok mau begitu? Facebook itu kan bukan dunia nyata. Ya. Saya misalnya. Misalnya saya tidak punya akun, alhamdulillah. Tapi misalnya saya cari foto wanita yang foto laki-laki yang ganteng, gagah, saya tampilkan di situ. Oh, saya bermain kata-kata yang indah. Ya, ya kira-kira banyak wanita yang tertarik kelihatannya ya dengan penampilan gambar seperti itu. Padahal ketika lihat orangnya, oh kok gini. Makanya ini sangat aneh. Dia Facebooker, ya, melamar banyak akhwat lewat Facebook. Wanitanya ini akalnya di mana? Ya. Orang mau dilamar, dinikahi, dia akan berikan seluruh dirinya kepada dia hanya dengan Facebook. Akalnya di mana? Akalnya di mana? Sadarlah, jangan tersihir oleh kata-kata. Karena Nabi memang inna minal bayani lasihra. Di antara kata-kata itu menyihir. Oh, kalau sudah kena kata-kata indah, sudah, ya, luluh sudah wanita. Hati-hati makanya, jangan seperti itu. Makanya sudah, nggak usah masuk Facebook, sudah, selamat. Gara-gara masuk Facebook, ya, sudah dinazar, ternyata dipermainkan, uangnya ditipu lagi. Begitu kan, itu berita-berita yang masuk, seperti itu. Bahkan ada akhwat yang hilang, dan lain-lain. Ya, ada apa enggak? Nggak tahu berapa hari kemana itu dari orang tuanya pergi, dibawa sama ikhwan, sama orang laki-laki maksudnya, ya, dibawa sama orang laki-laki, seorang anak perempuan, ya, naudzubillah. Jadi kaum wanita hati-hati, ya, hati-hati menjaga diri mereka, apalagi sudah pengen ngaji, pengen baik, ya, selamat dari pergaulan yang nyata seperti itu, kalahnya di Facebook, aduh, kasihan sekali. ya, kasihan sekali. Terdengar berita bahwa banyak imigran Afghanistan, ya, saya dengar tapi wallah alam berita kebenaran itu perlu dicek. Yang katanya Syiah. Sampai jam berapa ini? Sudah. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang tidak terjawab pertanyaannya karena waktu yang sudah siang, dan maka kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.